Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasun ala anna lam takun hadhil ummah adil khasiyah. Ini merupakan nas dalil bahwasanya kekhususan ini tidak diperuntukkan untuk umat ini saja, li ahadi minal anbiya qablah, melainkan untuk para anbiya sebelumnya. Anna lam takun hadhil khasiyah li ahadi minal anbiya qablah. Afwan diralat. Ini merupakan nas bahwasanya pengkhususan bumi sebagai masjid, sebagai tempat sujud, pengkhususan ini di kalangan para anbiya sebelumnya tidak, ya, tidak dipakai. Artinya para anbiya sebelumnya mereka sholat menggunakan mihrab wa tahuran bifathit ta bifathit ta ay mutahiratun tustabah biha shalah. Tahur mutahirah, bersih, suci, mensucikan, dibolehkan untuk salat. Wa fi dalilun ala anna turab yarfa'ul hadath kal ma. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tanah bisa menghilangkan hadas seperti air. Air juga menghilangkan hadas. Lishtirakihima fit tahuriyah. Karena fungsinya sama di dalam pembersihan. Wa qad yamna dzalik, kadang juga tidak. Wa yuqal ladzi lahu min at-tahuriyah istibahatu shalah bihi kal ma. Sehingga dikatakan tanah yang digunakan untuk bersuci ya adalah istibahatu shalah bihi, adalah tanah atau debu tanah yang dibolehkan nah untuk sholat dengannya seperti air fungsinya. Wa yadullu ala jawaz tayammum bi jami' ajza'il ardh, bolehnya bertayamum menggunakan seluruh permukaan bumi. Jadi enggak harus tanah, tapi permukaan apa yang ada di permukaan bumi, baik di atas kayu, di atas mobil zaman sekarang, ya boleh. Wa fi ju'ila wa ju'ila dhiyal ard kulluha wali ummati masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi seluruhnya untuk umatku sebagai masjid dan tahur. Tahur bisa sebagai bersuci, bersih, suci, mensucikan. Wa huwa min hadits Abi Umamah inda Ahmad wa ghairi. Ini merupakan hadis dari Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa amman mana'a min dzalik, adapun pendapat yang melarang, berdalilkan dengan sebagai riwayat yang sahih, wa ju'ilat turbatuha tahuran, dan dijadikan debunya sebagai satu yang bisa bersihkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fala dalil fi ala ishtirat turab lima araf tafi al-awfil usul min anna dhikr ba'da afrad al-am la yukhassas bih wa thumma huwa mafhum al-laqab la yu'mal bih inda al-muhaqqiqin. Sehingga tidak diharuskan, tidak disyaratkan yang namanya turab, tanah, debu atau yang semisalnya, ya, tidak harus turab. Paham gak? Apa bedanya jual ard? Ard itu apa? bumi. Di sini lafadznya apa? Turbatuha, debunya. Kalau mungkin sebagian orang membedakan antara debunya dengan apa? Tanahnya. Beda enggak kalau bahasa Indonesia? Beda enggak? Beda antara debu dengan tanah. Tapi di sini dibahas. Ya, enggak harus debu. Paham enggak? Itu cuman menyebutkan sebagian contohnya, tidak mengkhususkan harus debu. Paham enggak? Summa huwa mafhum laqab la yu'mal bi 'indal muhaqqiqin. Pemahaman, ya pemahaman mafhum aja, yang difahami saja. Ya. Nah, boleh tanah, boleh debu, boleh yang ada di atas meja, di atas ini, di atas permukaan bumi. Jadi mungkin dia enggak kelihatan debunya, enggak harus ada debu banyak. Ya, setiap yang ada di permukaan bumi bisa untuk dijadikan sebagai alat bersuci untuk tayamum, menduduki kedudukan air sebagai pengganti air. Sehingga harus, tidak harus debu, ya ada debu atau tidak ada debu. Misalnya di hotel ada debu enggak? Ya kadang ada kalau belum dibersihkan, kalau enggak ada harus cari debu, ya enggak, paham enggak? Mafhum enggak? Oh enggak ada debunya misalnya, itu kan ya tidak mengharuskan. La yukhassas, mafhum laqab aja. Mafhum laqab ini yang difahami dari kalimat itu. Ya. Walaupun di dalam ayat fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Di sini ada lafaz ya sa'idan thayyiban. Lafaz minhu dalil ala anna al-murad turab. Ya. Yang dimaksud di sini adalah at-turab, debu. Wadzalik anna kalimat min fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu min di sini kalimat litab'id untuk maknanya sebagian sebagaimana dalam Al-Kasyaf. Inna la yufham ahadun min al-arab qala al-qail masahtu bi ra'si min ad-duhun min ad-wa min at-turab illa ma'na lit-tab'id. Di sebagian kitab namanya Al-Kasyaf disebutkan tidak bisa difahami seorang pun dari kalangan bangsa Arab, mereka tidak memahami makna min di sini. Ini yang dibahas ilmu nahu. Masahtu bi ra'si min ad-duhun wa min at-turab. Aku mengusap kepalaku dengan ad-duhun, minyak, atau dengan tanah atau debu. Ini min di sini li tab'id. Wa tab'id, sedangkan tab'id la yatahaqqaq illa fi al-mas min at-turab la min al-hijarah wa nahwiha. Sedangkan tab'id untuk memanai tab'id sebagian itu tidak bisa diterapkan kecuali dalam masalah mengusap dengan debu, bukan dengan batu. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan sa'idan thayyiban, debu atau tanah yang baik, yang bagus. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian minhu, darinya. Sebagian darinya itu Makna dari min. Tadi yang dibahas masalah turab, ya jadi tidak harus ada debu, mau dia ada debu atau tidak ada debu, ya boleh, sah-sah saja jadikan sebagai tayamum. Tapi ya memang untuk lebih memahami, makanya yang digunakan kalimatnya supaya mudah untuk difahami saja. Tapi tidak mengharuskan harus ada debu yang banyak atau yang enggak ada debu atau enggak ada debu. Pokoknya setiap apa yang ada di atas permukaan bumi maka bisa dijadikan sebagai apa? Alat untuk tayamum, sebagai pengganti air, alat untuk bersuci. Allahu a'lam.